dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Biasanya kan alladzina amanu wa amilus, sekarang dibalik, man amila salihan, barang siapa yang pekerjaannya benar. Jadi ini menunjukkan bahwa seseorang pada kondisi happiness di dalamnya dan well-being di bagian luarnya, kecukupannya, kalau memang sering memprioritaskan amal salih, pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang benar di dalam hidupnya. Nah, jamaah rahimakumullah, sampai di sini barangkali paparan sementara dan saya ingin tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Menarik sekali. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jawab, apa bedanya ayat akhir ayat 96 dengan ayat akhir ayat 97 ya? Coba bedakan. Akhir ayat 96 yang berbicara tentang bagaimana memandang dunia, walanajziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar jaza, walanajziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sekarang berkaitan dengan amal saleh dan iman, akhir ayatnya adalah walanajziyannahum ajrahum. Apa bedanya? Yang pertama walanajziyannahum, lihat, walanajziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu ayat 97. Intinya saya ingin garis bawahi dua kali Allah mengulang di sini. Kalau sudah benar cara berpikirnya, kalau sudah benar keyakinan-keyakinannya, lalu kemudian diimplementasikan, kalau sudah benar dalam perbuatan-perbuatannya, ada orang yang perolehannya melebihi daripada usahanya. Dan itu dua kata kuncinya. Di ayat 96 tekanannya kepada sabarnya itu, untuk mencari yang kekal abadi dan tidak tergoda dengan hal-hal yang materi dan pendek. Kemudian yang kedua, itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk amal saleh yang dasarnya iman, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang puncak. Dan saya ingin garis bawahi bahwa kekuatan itu adalah nanti akan didapatinya yang namanya happiness, akan didapatinya yang namanya kondisi well-being, kecukupan materi. Dan yang ketiga, orang ini akan banyak manfaatnya dengan kemanfaatan yang besar bagi sekelilingnya. Wallahu a'lam bissawab.